Okay, lebih afdal start dengan belah kanan. Oh, panel. Oh, panel. Saya lah, Cik Daud. Aku lah. Mestilah. Okay, saya Cik Daun, blog cikdaun.blogspot.com. Nama, oh malu. Sedap sangat. Nama sebenar ya, please. Nama saya yang sebenar Nurul Ashira Tahrik. Jangan Google tau. Cik lah, Cik Daun. Okay, okay, nama saya Azlin. Nama forum Azlin Nil. Nama Yahoo The Lima Lin. Nama blog pun The Lima Lin. Itu je lah kot. Nama saya Irwandi, panggil Andy. Blog saya irwandi.com. Kot, photo page semua tu sama lah. irwandi.com. Nama saya Basri. Nama sebenar saya pun Basri. degongsenyum.blogdrive.com. Untuk manusia yang rasa tak nak tersisih tu, kalau datang aktiviti, tulis nama dalam name list, kita nanti update ke forum. Jadi tak ada tersisih yang akan datang. Tinggalkan nama, phone, email ya. Okay, terima kasih. Nama saya blog Wadin WKDIN. Dulu blogspot, sekarang blogdrive. Apa eh? Itu je lah. Oh, nama betul. Nama betul Rosdin. Ya, Rosdin. Assalamualaikum. Nama saya Amri. Saya Mama 7.blogspot.com. Saya Mama 7.blogspot.com. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello. 1, 2, 3. Nama saya Akil. Blog akil.com.blogspot.com. Apa lagi? Dari jurnal yang dah lama stop. Itu je. Nama saya Nestum Ash. Dalam internet hambuah.blogspot.com, dulunya yazid.gb.net. Itu je. Okay, assalamualaikum. Nama saya Noah. Nama blog neslowice.blogspot.com. Okay, itu je. Panggil Noah je lah, Noah Neslow. Yang lagi seorang tu Noah Buyung. Kena tengok, jangan tertukar saya dengan dia. Nama yang tertukar. Saya tak puati tu, saya lagi handsome dari dia. Tak perlu komen dah, Awin. Tak perlu komen dah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nama apa? Wah, nama. Okay, my true name. Huh? Is my true name. True name. True name. Lagi. Ha. Sebab tu true name. Okay, nama saya Muhammad Khalid bin Zainal Abidin. Blog binbeh.blogspot. Bin ya. Itu kisah lampau tu. Photo pages tak ada. Okay. Awet tak ada. Okay. Subhanallah azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Bukhari bin Ramli. Blog bukhariramli.blogspot.com. student. Student dekat Intech. Ha? Intech. Tahu Intech? Tak tahu kat mana. Dekat Intech tu dia International Education Center. Dia UiTM Section 17 Shah Alam. Oh. Nama saya Syahril Hafiz. Syahril Hafiz. Nickname Butet. Blog butet.blogdrive.com. Photo pages butet.photopages.com. Okay, pesanan kepada geng-geng tersisih tu, sila tulis jiwa kacau lah. Dia tersisih kan, jiwa dia mesti kacau lah. Okay, nanti. Wanjah lain di tak nak berang. Okey. Nama nick saya EP. Blog saya budakkampung.blogspot.com. Saya masih bujang. Assalamualaikum semua. Nama saya Sudirman. Nama blog oxygen.blogdrive. So photo pages superdiman.photopages.com. Okay, terima kasih. Status on mobile. Assalamualaikum. Nama Barry Bear. Blog verybear.moblog.com. Terima kasih. Oh betul, Sheikh Raswan. Nama saya Muak Faisal. Di internet guna nick El Manik. Blog Delima Sakti. Blogspot. Dah tak, baru jumpa. Rahsia. Tahu, nak tahu je. Nama Nazmi Yaakob. Buku nota blog.spot. Blogspot.com. Kerja kuli orang. Status suami orang. Nama saya Darwina Khalid. Nama pena Darwina Iskandaria. Panggil Awin. Bukan Zainah. Bukan Zainah. Blog butterflyblue.blogspot.com. Butterflyblue. No comment. Assalamualaikum. Nama saya Aisyah. ID EISY4. Blog aisyah.blogdrive.com. Aisyah. Assalamualaikum. Saya Nur Hanida. Blog madulebah.blogspot.com. YM Nuha. Tiket tak ada, tiket kena bayar. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aida Miti Sapuan, boleh panggil saya Aida. Saya tak ada blog tapi suka join blog orang. Saya adik ipar kepada Wak Din. Saya tak apa pula, saya jarang join ni. Cuma kalau saya pergi KL baru saya join. Saya masih student dan bakal student di UNICEF. Assalamualaikum. Hai Daun. Kan lambat kat Najibah lah. Okay, nama saya Miss. Blog saya dekat ms93.cjb.net. Tu je lah kot. The status. Apa, single but not available. Okay. Okay, assalamualaikum. Nama sebenar Aslina. Nama tak betul, Nek Biru. Status masih mencari. Okay, assalamualaikum. Nama saya Suzailin. Blog langsats.blogspot.com. Nama penuh Suzailin Elfrida Halim. Betty Muhammad Kasim. Nama blog Kami adik-beradik Lemok Lempok. Nama blog cepakabiru.blogspot.com. Okay, ID saya Naim underscore Hana. Ramai orang tak tahu sebab saya guna nama lain kan. Okay, yang tu je lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nawal Imtinani binti Ali. Saya student lagi, panggil Nani. Blog littlesilence.blogdrive.com. Ya, betul. Terima kasih. Saya Nur Salina binti Harun. Blog nursalina.blogspot. Photo pages walinongsari.photopages.com. YM nursalina79. ID dalam forum walinongsari. Dengan itu berakhirlah sesi dialog pada hari ini, dan diingatkan sekali lagi ada sila rujuk kepada Nazmi untuk sumbangan pada hari ini dan OP berkirim salam. Dia minta maaf tak dapat datang sebab kereta dia tak boleh start. Atuk berkirim salam Siapa yang ada duit dan menempah t-shirt boleh bayar pada net, dan Mi pun berkirim salam. Dah eh? Okey, bersurai wabillahi. Dan dipersilakan makan. Jangan rasa tersisa ya, tegur siapalah. Oh, tak payah nak bayar.